Mitra bisnis dalam beberapa perbincangan di Visioning Indonesia, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengungkapkan dengan pola pemilihan langsung seperti sekarang, tugas serta peran gubernur sebagai pimpinan di tingkat provinsi akan dengan mudah dilangkahi oleh pimpinan di tingkat kabupaten dan kota, lantaran mereka sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat. Untuk itu, Hermawan Sulistyo menyarankan agar pejabat gubernur sebaiknya dipilih oleh presiden agar memiliki legitimasi yang lebih kuat sebagai wakil pemerintah pusat. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, saat ini presiden dan gubernur sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Nah, apakah ini tidak menimbulkan celah bagi para gubernur untuk membangkang dari pemerintah pusat, Pak? Iya. Saya kalau misalnya dipanggil presiden jadi gubernur, saya nolak aja. Anda bukan utusan saya, atasan saya. Kenapa? Saya dipilih oleh rakyat. Tidak ada undang-undang kecuali saya melakukan tindak pidana, presiden bisa mencat gubernur. Akibatnya apa? Kalau ada gubernur yang berani dan dia bersih, kemudian dia berani, gak bisa apa-apa itu presiden itu. Jadi ini bisa jadi akar disintegrasi bangsa ya, Pak Hermawan? Iya, praktis bisa begitu. Gitu. Saya bisa pergi ke Singapura, kumpulin kepala-kepala negara di sana, ngomong gitu, dari Surabaya. Kenapa? Kalau kita gak mau seperti itu, teorinya gubernur pergi, harus izin Mendagri gitu ya. Saya bisa lewatin aja kalau dicekal di Jakarta, ganti ya saya berangkat aja dari Juanda dari Surabaya, kan ada pesawat di Singapura. Pergi saya ke sana. Nah, kemudian saya mau ditangkap, gantian kita cekal, menterinya enggak boleh masuk Juanda kan. Dan enggak bisa diapa-apain itu kalau kayak gitu selama dia tidak pidana gitu. Ini bisa dilakukan secara realistis gitu. Dengan posisi, status, fungsi dan peran gubernur sekarang ini, pilkada pilgub itu menjadi tidak efektif gitu. Tidak efektif karena sistem pemilihan langsung bisa membentuk gubernur yang tidak legitimate atau justru mencetak raja-raja baru di tiap provinsi ya Pak Her? Iya, ini repot tadi kan gitu. Nah, jadi di satu sisi ada pelemahan fungsi gubernur, jadi dia cuma tukang stempel, tanda tangan, terima duit dari pusat, udah korup. Ada juga potensi untuk jadi raja besar di daerah. Dua-duanya bisa dilakukan itu, dan itu nggak bagus untuk manajemen negara gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.